bisnis, tingkat kepedulian terhadap pengembangan SDM di sektor garment, alas kaki, dan alat rumah tangga masih sangat rendah. Hal tersebut berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas pekerja di Indonesia jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti China, Vietnam, dan India. Untuk membicarakan temuan tersebut, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda, Pak, tentang hasil studi tersebut? Beginilah ya, pengusaha-pengusaha itu tidak memperhatikan SDM itu karena undang-undang ketenagakerjaan itu. Itu kan begitu kakunya, sehingga orang akhirnya memakai sebagian besar itu di outsourcing kan. Nah, outsourcing ini tentu pengusaha itu tidak mau melakukan training-training dan SDM-nya, karena outsourcing itu kan dia tidak bisa merekrut sendiri pegawai tetapnya, memberikan pelatihan terus-menerus untuk mendapatkan mutu SDM yang lebih baik, karena semua di outsourcing kan. Dan tentu dalam outsourcing itu dia tidak mendapatkan seperti yang dia inginkan SDM-nya. Tapi kan karena ini semua akibat dari undang-undang ketenagakerjaan kita yang begitu kakunya, pesangon yang begitu tingginya, sehingga orang itu yang membuat industri sekarang ini sebagian besar itu pakai buruh yang outsourcing. Dan outsourcing itu tentu pelatihannya kurang, pengawasannya kurang, dan segala macam, sehingga tentu SDM yang diterima itu tentu yang dicari yang murah-murah aja. Akhirnya jadi semua ini jadi tidak baik sebenarnya, buat industri tidak baik, buat buruh juga tidak baik. Tapi ya ini cuma jalan keluar sementara karena undang-undang yang kaku itu. Nah, jika dikaitkan dengan tingkat produktivitasnya, kenapa tenaga kerja kita jauh dibandingkan China dan negara tetangga kita lainnya, Pak? Ya, karena memang kita punya buruh itu produktivitasnya rendah, salah satu karena pendidikannya yang rendah. Karena rata-rata buruh kita itu kan 50% daripada buruh di Republik kita ini. Itu lulusannya SD atau lulus SD aja tidak ada. Bagaimana you mengharapkan produktivitas yang tinggi kalau mereka itu pendidikannya nggak ada? Itu pertama yang terjadi. Yang kedua juga training-trainingnya nggak ada yang cukup, ya toh. Jadi, dan memang rata-rata juga karena juga hidup kita mungkin lebih gampang karena kita tidak ada empat musim ya. Jadi orang-orang kita ini juga lebih banyak santai bekerja dibandingkan dengan orang-orang seperti China atau Vietnam dan lain-lain itu. Dan undang-undang kita di seperti saya katakan tadi, tenaga kerja kita itu lebih banyak memprotek daripada buruh di Indonesia itu. Sehingga kita itu tidak pernah menghitung daripada produktivitas itu sesuai dengan gaji mereka. Maka itu di sini kan enak aja kerjanya santai-santai aja. Lu nggak toh lu nggak bisa keluarkan dia juga kalau sudah terjadi apa-apa, ya kan, seperti pegawai negeri kita juga. Jadi seenaknya aja mereka kerja juga, toh gajinya segitu-segitu juga, dia pikir kenapa dia mesti kerja keras. Jadi semua itu sebenarnya di mana-mana tenaga kerja itu gajinya dihitung sesuai dengan produktivitas daripada buruh itu. Tapi di Indonesia enggak, gajinya ditentukan oleh gubernur, bupati, sama wali kota, dan itu sama sekali enggak pernah mengerti apa yang terjadi di swasta itu kan. Kan UMP tiap-tiap tahun, upah minimum itu kan ditentukan oleh bupati, wali kota sama gubernur. Sedangkan mereka mengatur dia punya karyawan sendiri, pegawai negerinya sendiri, dia tidak mampu. Apalagi sebenarnya dia mengatur swasta. Tapi kan ini sudah begitu bunyi undang-undangnya. Jadi kita ini jadi serba salah menurut saya semuanya ini. Baik Pak Sofyan, terima kasih atas waktu dan visi yang telah Anda sampaikan. Mitra Bisnis, demikian perbincangan kita dengan Sofyan Wanandi. Saya Kiki Wijaya.